hijaunya, artinya pas tidak dapat tambahan, tidak dapat pengurangan. Tapi kalau terlambat 2 minggu sesudahnya, itu ada pengurangan nilai 5 poin ya. Tapi kalau ternyata bagus sekali, dapat nilai 95, potong 5 kan dapat 90 juga gitu ya. Tapi jangan coba ya, nanti sangat berat mendapat nilai 95 untuk paper ya. Mudah-mudahan kali ini juga bisa lebih banyak yang bisa menulis paper sesuai dengan gagasan yang asli. Karena kebanyakan paper yang kita tulis itu nilainya sebenarnya standar nomor 2. Nah, paper yang akan saya perkenalkan itu adalah paper standar nomor 1. Ya, itu yang akan kita terangkan nanti. Supaya siapa tahu kita semua bisa menulis standar 1 kan gitu ya. Supaya lebih laku dan bisa jurnal juga akan langsung bisa memuat ya. Karena polanya sudah bagus. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu mengenai ini? Kalau tidak, kita teruskan dengan bab keempat, yaitu mengenai learning and instruction. Tapi kita lihat dulu siapa yang kelompok yang harus maju minggu depan. Ini presenter yang pertama. Presentation yang pertama siapa kelompoknya? Satu, kedua orang? Bertiga, berempat ya. Sudah siap? Ya, jangan belum siap ya. Siapkan ya. Malah di kelompok sana katanya karena ada perubahan belum siap. Saya enggak tahu gimana caranya nanti. Jadi harus siap ya. Itu mengenai Skinner ya. Sudah sering saya singgung. Jadi ide pokoknya sudah tahu, tinggal detailnya Anda lihat di presentasi sekarang ini. Saya akan coba caranya membuat presentasi itu seperti apa ya. Itu akan saya kerjakan. Memang ada di bab 4. Bab 4 itu ada istilahnya summary dari presentasi itu apa saja yang perlu dimuat ya. Akan kita sampai ke sana sebentar lagi. Sudah semua punya pola yang sama ya. Nanti kita lihat. Jadi minggu depan adalah yang pertama ya. Rewel di sini nih. Nah, ini Skinner yang pertama ya. Presenter nanti akan saya tulis di sini kalau sudah ada detailnya. Ketua kelas barangkali sudah punya ya, saya mohon sehingga saya bisa tulis nanti presenter yang pertama siapa. Itu akan menolong juga bagi kita. Yang kedua siapa dan seterusnya. Sudah ada apa ya, bisa? Saya ketik di sana. Nanti aja kalau gitu. Ya, ada di sini ya. Jadi Pak ketik ya. Langsung ya. Oke, sudah 8 kelompok nanti ya. Sudah semua mulai mempersiapkan diri ya, khususnya gunakan waktu-waktu luang untuk bertemu sehingga bisa saling membagi ya tugas-tugas itu. Minimal bab itu harus dikuasai ya oleh semua anggota kelompok. Karena nanti kalau tanya jawab harus semua bisa menjawab ya kalau ada pertanyaan dari floor nanti. Oke. Okay, learning and instruction. Kembali judulnya bukan learning and teaching. Ini istilah modern ya, learning and instruction. Tapi maksudnya kurang lebih sama. Instruction sebenarnya istilah Indonesianya sekarang adalah pembelajaran, bukan instruksi ya, tapi pembelajaran. Itu lawan dari learning. Artinya learning karena sekarang sumbernya adalah kegiatan yang harus melakukan itu adalah siswa. Makanya istilahnya pembelajaran. Jadi proses di mana siswa belajar, ya, itu sebenarnya. Karena nantinya yang ideal tentunya ini guru hanya sebagai fasilitator. Kalau teaching, seolah gurunya menjadi teacher, ya, teacher yang selalu memberikan semua-muanya. Jadi itu kurang modern, ya, karena sekarang semua mengaktifkan siswa. Apalagi di Indonesia kan ada istilah cara belajar siswa aktif, CBSA, cara belajar siswa aktif, ya, itu kata instruction, ya. A major focus from the 20th to the 50th was to build a comprehensive theory that would explain all learning. Yang artinya bahwa dalam permulaan abad ke-20 ini, hampir semua waktu itu digunakan untuk mencoba merumuskan bagaimana teori semua konsep belajar, semua jenis belajar ingin dicari. Makanya itu kita banyak bahas mengenai teori-teori belajar. Hanya itu belum cukup, ya. Tapi di Amerika pada waktu itu ada kelemahan dari cara ini. Dirasakan bahwa kalau hanya tahu teori belajar itu belum cukup. Karena itu Amerika memutuskan a national priority is to design effective instruction. Jadi instruction harus juga ditekankan. Maksudnya pembelajaran itu juga perlu harus didiskusikan sehingga tidak imbalance, ya. Particularly for military training needs in World War II. Jadi Amerika merasa kurang pas dengan cara para ahli hanya ngomong mengenai bagaimana learning, tidak pernah ngomong mengenai bagaimana pembelajaran itu. Mereka merasa kekurangan, lebih-lebih dalam situasi mereka kalah dengan Uni Soviet, ya, Sputnik. Ternyata Uni Soviet yang lebih dahulu bisa meluncurkan ke luar angkasa dalam tahun 50. Karena itulah Amerika mereka perlu mengubah kurikulum semua karena perlu diatur lebih lanjut supaya tamatan atau lulusan mahasiswa terutama pada waktu itu bisa lebih baik. Karena itu semua-muanya mulai dari SD juga ada perubahan, mereka mengubah kurikulum, ya, karena ini mengenai pembelajaran. Ada 4 aliran, 4 periode lah dari tahun 50 sampai sekarang, ya, di Amerika terutama. Ini ada 4 kelompok waktu, ya. Mulai tahun 50, nah, sesudah behaviorisme, nah, kita maju selangkah itu sampai tahun 1975, itu ada perubahan dari lab research. Artinya penelitian itu diadakan di laboratorium, lalu pergi ke kelas, classroom instruction. Jadi lab research itu tidak hanya di laboratorium, tetapi sekarang harus pergi ke kelas-kelas supaya hasilnya lebih baik. Ya, kalau di lab itu terlalu artificial, ya, tidak natural. Tapi kalau di kelas seperti ini diadakan penelitian itu akan jauh lebih baik. Karena itu aliran zaman itu mulai muncul banyak penelitian di kelas-kelas yang real di Amerika terutama, ya. Lalu gelombang kedua mulai tahun 70 sampai tahun 90, ada di buku semua ini, itu mulailah muncul cognitive psychology. Karena sebelumnya kan kebanyakan behavioristic theory. Nah, baru secara mantap mulai tahun 70-an sampai tahun 90-an mulai orang pindah ke cognitive psychology. Artinya ilmu jiwa yang menekankan pada otak, ya, pada kognisi. pemikiran. Karena sebelumnya kan tidak diakui ada pemikiran atau thinking and feeling, tidak ada itu. Semuanya fisik. Nah, mulai tahun 70 lalu muncul gagasan-gagasan yang bersifat kognitif. Artinya bahwa manusia mempunyai kemampuan istimewa, yaitu kognisi itu sendiri, yaitu daya pikir ya, daya juga perasaan sangat penting, tidak boleh diabaikan itu. Lalu tahun berikutnya, tahun 80 sampai sekarang juga muncul lebih daripada hanya kognitif, tetapi ada peran sosial, itu memegang peranan di dalam proses pembelajaran. Rise of social, cultural, personal factors in learning. Jadi jauh lebih luas. Jadi masalah sosial, masalah budaya juga menentukan proses pembelajaran itu sendiri. Dan sebelumnya kan dianggap fisik aja yang penting ya. Tapi sekarang tahun 80 khususnya sampai sekarang masalah-masalah sosial, masalah-masalah budaya dan juga masalah personal itu menjadi tekanan utama. Jadi berubah ya teori-teori belajar dan teori pembelajaran itu ke arah yang lebih luas. Lalu mulai tahun 90 sampai sekarang itu muncul gagasan disebut constructivism. Artinya constructivism itu kaitan dengan bahwa anak-anak belajar itu adalah belajar sendiri, constructing their own knowledge. Jadi anak-anak itu aktif. Jadi jangan kita anggap anak-anak itu tong kosong yang harus dipenuhi dengan informasi oleh guru. Itu sudah lain sekali. Aliran ini sudah modern, namanya aliran constructivism, di mana setiap pelajar itu akan berusaha untuk menambah ilmunya sendiri dengan kerja sendiri. Itulah kata constructing their own knowledge. Nah, itu istilahnya ya. Karena mereka sendirilah yang mengembangkan ilmunya itu sendiri dengan kerja sendiri, discovery learning, ya menemukan sendiri, inquiry learning, ya belajar bertanya sendiri, mencari informasi sendiri itu. Karena itulah kembali istilah pembelajaran itu dipakai sekarang. Karena memang aliran ini constructivism, ya. Mulai dari Piaget. Piaget itu sebenarnya awal-awalnya mengemukakan ide ini. Kemudian diikuti oleh Vygotsky. Dua ahli ini yang menekankan tentang constructivism, ya. Itu akan kita lihat. Ini secara keseluruhan dulu. Ya, periodenya ada 4 sampai sekarang. Tapi semuanya ini yang modern ya. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang saya akan masuk detail. Ini yuk pendekatan Gestalt. Saya berikan keseluruhan dulu. 4 periode ini dan baru kita masuk rinciannya ya, satu persatu. Mulai dari yang pertama. Jadi saya harapkan juga nanti dalam presentasi Anda berusaha seperti ini. Ya, secara umum dulu, kemudian baru masuk ke detailnya. Ya, ini yang umum ini. Ya, ada 4 periode sejak tahun 1950. Ya, sebelumnya itu behavioristik semua. Tapi sesudah itu ada kemajuan-kemajuan ya. Dan kemajuan ini bagi atas 4 periode ini. Oke, penelitiannya aja sudah mulai ke kelas, tidak di lab lagi, tidak dengan anjing lagi ya, tapi dengan murid-murid yang benar-benar murid, sehingga hasilnya pun akan bisa lebih tepat gitu, kasarnya ya. Oke, ini yang pertama, research from lab research to classroom instruction. Ini yang pertama, isinya yang ada di buku itu secara detail. Nah, muncullah istilah instructional psychology, ilmu jiwa pembelajaran kalau diterjemahkan ya. Tapi ini masih awal-awal dan belum dianggap cukup, yaitu dengan konsep reinforcement itu mulai dengan Skinner. Skinner menekankan reinforcement. Ya, mudah-mudahan Anda sudah bisa menangkap. Reinforcement maksudnya adalah stimulus, kemudian Anda merespons. Nah, sudah respon, harus diberi reinforcement. Nah, itu Skinner yang memulai dengan konsep itu ya. Dan itu pun belum cukup, ini yang modern lebih maju lagi dari itu ya. Jadi reinforcement, practice, response familiarity doesn't lead to successful instruction. Masih dianggap belum menghasilkan pembelajaran yang berhasil. Nah, instead, nah perlu dilengkapi dengan ini, instead topic sequencing. Ini yang selalu saya tekankan ya, sequencing, topic sequencing itu sangat perlu. And instruction of component task should be done more. Nah, ini Gagne. Gagne pertama kali memperkenalkan bahwa pembelajaran itu perlu urutan atau sequencing. Ya, ada sequensinya. Sehingga tidak ujuk-ujuk memberikan bahan tertentu, urutannya perlu diperhatikan. Ini dengan munculnya hierarchies of skills. Jadi Gagne juga menemukan skills itu bermacam-macam dan kompleksitasnya juga macam-macam. Jadi tidak sederhana. Karena sebelumnya dianggap itu semua sama. Tapi Gagne menemukan enggak, itu beda-beda. Nanti akan kita lihat kalau kita sudah masuk pada Gagne ya. Tapi yang paling penting dalam konsep Gagne itu ada hierarchies of skills. Hierarki ya, ada urutan. Yang bawah lebih mudah daripada yang di atas. Karena itu yang di bawah harus dipahami dulu sebelum bisa maju ke langkah berikutnya. Dan juga conditions of learning. Ini juga dengan adanya menurut Gagne itu ada 5 jenis capabilities of human beings. Maka kita perlu juga menciptakan kondisi yang berbeda-beda. Tidak sama kondisi yang diperlukan untuk bisa belajar dengan lebih baik. Itu akan kita dalami lebih lanjut nanti dalam bab berapa itu, bab 5 atau bab berapa itu, bab 9 ya, mengenai Gagne. Hanya itu yang pelopor boleh dikatakan dalam cognitive psychology ya, menemukan hierarkinya dan juga jenis-jenis skills yang kita butuhkan sebagai makhluk manusia. Nanti akan kita lihat lebih dalam. Asik. Nah, mulailah research to classroom instruction, balik ditekankan perlu isinya curriculum di redesign. Jadi kurikulum pun perlu diubah. To produce disciplined thinkers, supaya muncul pemikir-pemikir yang ahli di bidangnya. Through discovery learning. Nah, ini. Dan boleh diajari anak-anak itu terlalu banyak. Perlu discovery learning and student involvement. Jadi anak-anak harus dibuat lebih aktif dalam proses belajar. Ini yang penting dalam apa namanya periode ini ya. Misalnya math, science, foreign languages, VLS itu foreign languages, itu semua. Lalu federal government funds were available for education innovation. Jadi pemerintah Amerika, pemerintah pusatnya itu menyediakan dana untuk penelitian. Jadi luar biasa bantuan pemerintah supaya Amerika jangan ketinggalan lagi, dikalahkan Rusia yang lebih dahulu bisa meluncurkan Sputnik ke luar angkasa. Jadi dana juga disediakan untuk mengadakan penelitian di kelas-kelas supaya pembelajaran itu bisa lebih efektif ya. Ini tekanannya. Kurikulum itu harus menekankan kegiatan siswa. Siswa yang lebih aktif. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah, itu konsepnya ya. Lalu research on classroom learning became legitimate. Resmi boleh, ya, dan legal, ya, legitimate. Bahkan diberi biaya kalau ada yang bisa mengadakan penelitian di dalam kelas. Ya, walaupun sampai sekarang harus ada izin dari orang tua, tapi pemerintah selalu mengizinkan, ya, orang tua yang dimintai pendapatnya. Bolehkah? Kalau orang tua tidak keberatan, itu boleh dia lakukan penelitian, ya, karena dianggap sebagai kelinci percobaan. Nah, itu zaman dulu itu kan anak-anak tidak boleh, tapi pemerintah menyarankan boleh, hanya menghargai orang tua, ingat perlu ada izin juga dari orang tua, ya, asalnya begitu, ya. Masuk tetap ini, lalu muncullah instructional theory, ya, bukan hanya learning theory tetapi juga instructional theory, ya, teori pembelajaran. Ini juga untuk membedakan how does instruction facilitate learning. Jadi supaya pembelajaran itu bisa meningkatkan hasil belajar, itu harus ada teorinya juga, ya, rather than how does learning occur. Jadi tidak cukup hanya bagaimana learning itu terjadi, tapi bagaimana membuat learning itu lebih efektif. Nah, itulah instructional theory. Ini juga diberikan contoh oleh Brunner. Ini pelopor dalam curriculum design. A theory of learning is descriptive. Ya, hanya deskriptif, ya. Misalnya, at what age to teach addition? Pada umur berapa sebaiknya kita mengajarkan penjumlahan pada anak? Misalnya umur 5 tahun. Itu bukan theory learning, ya. 5 tahun atau 6 tahun. Itu yang baik. Tapi kalau theory instruction, theory of instruction is prescriptive. How to teach addition? Bagaimana caranya mengajarkan penjumlahan yang lebih baik, lebih efektif. Jadi bukan hanya sekedar pada umur 5 tahun, tapi bagaimana cara mengajar penjumlahan itu dengan lebih baik. Nah, itulah theory of instruction, ya. Contohnya. Semua ada di buku ini. Ya, saya perlu. Lalu muncul 4 perspektif dalam periode ini, ya. Skinner's operant conditioning itu menjadi tekanan. Piaget's cognitive development, nah, kembali Piaget ini memulai dengan constructivism, mulai dia sudah mulai, ya, chapter 9 nanti itu. Nilai 3. Lalu Gagne's conditions of learning yang tadi saya sudah singgung, ini muncul. Lalu yang keempat, Brunner's curriculum development yang menekankan discovery learning bagi anak-anak. Tidak boleh guru bicara terlalu banyak, ya, tinggal guru mengarahkan, lalu yang kerja itu anak-anak, mereka yang menemukan discovery learning, gitu. Selanjutnya, ya, di 4 ini yang paling penting tahun 50 sampai tahun 75 ini. Kembali mengenai Brunner's. Ya, to produce problem solvers, supaya anak-anak itu bisa menjadi problem solvers, memecahkan masalah, with problem solving skills, punya kemampuan memecahkan masalah, through processes of inquiry. Inquiry artinya dia mau bertanya, terus bertanya, jangan diam, tanya kepada orang-orang yang tahu, ya, dan discovery, dan akhirnya menemukan. Jadi mereka lah yang menemukan. Nah, baru nanti sekolah atau guru di sekolah membuat summary daripada apa yang ditemukan oleh anak-anak. Itu menjadi pengetahuan yang berpusat pada student, ya, student centered learning. Ini kembali Brunner mengungkapkan itu, ya. Ini juga tidak terperlu ini. Memang cognitive development itu ada 3 apa namanya, step, langkah pertama disebut inactive. Inactive itu dia tahu tapi tidak bisa menjelaskan. Itu istilahnya tacit knowledge in action. Dia tahu tapi tidak bisa menjelaskan, ya, karena keterbatasan bahasa. Kita sendiri, contoh paling jelas itu adalah bahasa ibu kita. Saya kira kita semua bisa berbahasa ibu kita. Tetapi kalau menjelaskan, kita tidak bisa menjelaskan kenapa kita bilang seperti itu. Ya, bahasa kedua baru kita tahu banyak mengenai alasan atau kenapa kita bilang itu, ya. Saya dari Bali, saya bisa berbahasa Bali tapi tidak ngerti kenapa orang bilang seperti itu. Saya bisa berbahasa Indonesia, saya tahu, ya, saya lebih tahu karena saya belajar lebih khusus. Kalau bahasa Bali kan saya tidak belajar, hanya belajar dari ibu saya, ya, yang tamatan SD aja enggak gitu kan. Tapi dia berhasil mengajarkan bahasa ibu. Jadi bahasa ibu itu adalah tacit knowledge. Kita bisa, ya, tapi kita tidak bisa menjelaskan. Kalau ditanya orang, kenapa kamu bilang begitu? Enggak tahu, ya. Ya, aturan-aturannya kita tidak pernah analisis, ya. Tinggal pakai saja, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, iconic, itu visual summarization of images. Itu tahap kedua dari cognitive development. Kita sudah bisa minimal menggambarkan apa yang kita ketahui, masih lebih sederhana. Images, membuat gambar-gambar itu bisa tentang apa yang kita ketahui. Lalu yang ketiga ini symbolic representation, use of words. Nah, di sini baru kita sampai kita bisa menjelaskan itu dengan kata-kata. Jadi kalau ditanya, kita bisa menjelaskan tentang pengetahuan yang kita miliki. Jadi ada tiga langkah di sini, ya. Pertama, tahu dulu tapi tidak bisa menjelaskan. Yang kedua, tahu dikit, hanya bisa memberikan gambar-gambar aja, images. Lalu yang ketiga, kita baru bisa menjelaskan dengan tuntas. Ini level yang paling tinggi tentunya dalam cognitive development. Nah, kita muncul Skinner's behaviorism. Itu beda dengan old behaviorism. But Skinner's behaviorism cirinya program instruction, artinya pembelajaran yang terprogram. Kasarnya modul itu adalah program instruction, di mana siswa bisa belajar sendiri tapi dengan menggunakan modul itu. Nah, itu pernah dipakai juga di Indonesia, ya. Di internet atau di televisi banyak sekali program instruction, internet khususnya, ya, hampir semua bidang itu ada program ini. Jadi Skinner itu berjasa membuat program-program ini, ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kelemahan guru di sekolah ialah guru mempunyai banyak murid, lebih dari 30 orang. Padahal dalam pembelajaran menurut Skinner itu perlu reinforcement. Reinforcement dalam arti perlu feedback langsung secara individu. Nah, hampir guru tidak bisa memberikan feedback langsung setiap anak di kelasnya karena kelas terlalu besar. Kalau punya anak siswanya satu orang, barangkali bisa langsung beri feedback dan anak-anak itu mengerti kesalahannya. Karena itulah Skinner membutuhkan komputer. Jadi melalui komputer program bisa dibuat sehingga feedback itu bisa langsung dibuat, ya. Seperti kalau kita buka di program-program di internet, misalnya grammar, ya, itu paling lengkap itu. Grammar dalam bahasa Inggris, mulai dari tingkat yang paling sederhana sampai yang paling advance itu ada. Tinggal mencari website-nya, ya. Lalu setiap latihan itu akan diberikan latihan, Anda mencoba menjawab, artinya siswa menjawab, lalu langsung diberi feedback. Great, excellent. Nah, itu artinya benar. Tapi kalau salah, sorry. Nah, itu seperti itu. Jadi langsung mendapat jawaban dari mesin itu sendiri ya, karena sudah dibuat sebelumnya. Jadi dengan demikian, maka anak-anak akan merasa senang karena langsung, oh ini saya salah. Akhirnya malah pada akhir sesi itu akan mendapat nilai. Now you get 80%. Great. You can continue to next material. Seperti itu. Jadi langsung. Tapi kalau anak, you know, I'm sorry sir, you still have only 70%. You need to repeat the material again. Lalu diberikan bahan yang sedikit berbeda tetapi sama levelnya. Nah ini kaya sekali ya. Bahan itu tidak sama persis, tapi sama levelnya, tapi dengan latihan yang berbeda. Tapi kalau sudah mendapat nilai 80, nah baru boleh melanjutkan ke modul yang berikutnya. Itu seterusnya. Nah, itu disebut program instruction ya. Lalu ini cirinya self-paced, sesuai dengan kecepatan anak. Bisa pelan-pelan, bisa cepat, self-paced. Stand alone, artinya sendiri. With materials, bahan yang bisa secara kerjakan. With atau without a teacher, tanpa guru. Guru hanya membimbing. Kalau misalnya kurang jelas, guru bisa membantu. Ya, kadang-kadang tanpa guru, anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Itu pernah dicobakan di sekolah pembangunan, itu tahun 80-an. Ya, hanya enggak tahu saya kenapa akhirnya sekolah pembangunan itu tidak diadakan lagi. Ya, pernah itu. SMA misalnya, bagi anak yang pandai itu bisa selesaikan dalam 2 tahun. Ada yang 2,5 tahun. Ada yang 3 tahun. Bervariasi sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Hanya saya tidak tahu apa sebabnya lalu tidak diteruskan. Itu sebenarnya menggunakan Skinner's ya, Skinner's program instruction. Kemudian behavioral management based on operant conditioning principles, specifically the manipulation of reinforcers for appropriate behaviors. Jadi kembali reinforcement sangat penting dari Skinner ya, dan itu yang membuat orang bisa belajar dengan lebih baik ya. Selalu bertahap dan maju selangkah demi selangkah. Nah itu karena itu teori behaviorisme ya, mulai dari bawah. Tapi tetap maju karena ada reinforcement yang tadi. Itu yang diperkenalkan oleh Skinner. Ini yang kedua sekarang. Yang disebut cognitive psychology ya. Dimana kognisi itu menjadi tekanan yang penting. Behaviorisme masih ada gunanya tetap. Before, the research focused on the analysis of observable responses and their related environment condition. Presentation of tasks and stimulus to the learner. Ini sebelumnya ya, kita tahu ada stimulus, ada response. Itu aja, sederhana. Tapi sekarang, now, Kanye's conditions, mulai dari Kanye ya, describe the complexity of human learning. Ternyata, human learning itu tidak sederhana, kompleks. Ini kembalikannya yang menemukan itu. Ya, in various setting, from the classroom to the job site, mulai dari kelas sampai ke tempat pekerjaan. Ternyata tidak sederhana. Maka itu kita kadang-kadang perlu juga membuat latihan di tempat kerja. Ya, itu ada pada saatnya ya. Karena tidak di kelas tidak cukup. Perlu dilatih juga siswa itu di tempat pekerjaan supaya menghasilkan tamatan yang berhasil ya. Job site kompleks ini kan kita lihat nantinya. Ini contohnya ya. Ini mungkin Anda sudah kenal Bloom, itu terkenal, itu ingin melukiskan bahwa kemampuan kognisi itu bertingkat. Ini yang paling terkenal ini ya. Nah, mulai dari paling bawah, knowledge, tahu kita. Tapi yang kedua, comprehension, harus mengerti. Itu lain, lebih tinggi daripada hanya tahu. ya. Lalu yang berikutnya, application, dapat mengaplikasikan. Itu juga langkah berikutnya, ya, yang lebih tinggi tingkatannya, jadi tidak sederhana. Lalu yang berikutnya, analysis, bisa menganalisis sesuatu, ya. Lalu yang berikutnya yang lebih tinggi, synthesis, lalu bisa menggabung-gabungkan. Kalau analysis itu misalnya kita bisa membongkar sepeda motor, melepaskan semua bagian-bagiannya, ya. Tapi kalau sintesis, bisakah kita mengembalikan menjadi sepeda motor yang benar, cocok pada tempat masing-masing itu, ya, akhirnya bisa digunakan. Dan sintesis itu lebih sulit, membongkar itu lebih gampang, ya. Karena itu orang membongkar itu juga hati-hati, ya, nanti bisa salah pasang, ya. Karena itu levelnya lebih tinggi, sintesis itu lebih tinggi, ya. Dan yang paling tinggi adalah evaluation, bisa menilai apakah sesuatu itu sudah baik atau belum. Itu yang paling tinggi, ya. Yang penting di sini levelnya tidak sederhana. Jadi learning itu tidak sederhana, tergantung pada level-level ini. Kebanyakan guru di sekolah hanya menekankan knowledge, menghafalkan. Nah, ini knowledge itu menghafalkan. Lalu memahami itu harus menuju sampai ke tingkat bisakah dia memberi contoh selain contoh yang diberikan di kelas. Nah, ini levelnya sudah lebih sulit, ya. Guru kadang-kadang bisa memberikan contoh, ya, tapi bisakah anak-anak bisa memberikan contoh yang lain? Nah, itu sudah tingkat pemahaman. Kalau dia paham, tentu dia bisa memberikan contoh yang lain, dan seterusnya, mengaplikasikan dan seterusnya, ya. Jadi kebanyakan pembelajaran di kelas itu sekarang itu knowledge yang paling dominan, ya. Comprehension mungkin ya sedikit sudah, aplikasi ya sedikit sekali, ya. Ini tarafnya sangat kecil, ya. Apalagi yang di atas itu jarang. Nah, jadi kalau mau mengajar dengan lebih baik, harusnya sampai ke tingkat bisa mengevaluasi, ya. Misalnya kalau anak membaca buku, ya, novel katakanlah, sampai anak bisa menilai apakah novel itu cocok untuk anak-anak atau orang dewasa, ah, seperti itu. Jadi anak-anak kadang-kadang belum bisa memberikan evaluasi seperti itu, ya. Jadi kalau kita belum mengajar bahasa Indonesia, belum mengajar sastra, topiknya baca novel, jangan hanya sekedar siapa pemainnya, di mana, itu hanya knowledge, tapi harus bisa sampai menganalisis akhirnya, oh, novel ini lebih cocok untuk anak-anak kecil misalnya, atau anak-anak dewasa dan sebagainya, bisa lebih kompleks. Lalu kita bandingkan dengan Kanye, sama, hampir sama, hanya istilahnya beda. Ini levelnya juga saya tunjukkan sama. Nah, yang paling bawah yang disebut verbal information. Jadi tahu kata-katanya tapi kadang-kadang tidak ngerti. Nggak bisa. Verbal information. Lalu berikutnya itu define concrete concept and discrimination. Nah, discrimination itu bisa membedakan bahwa ini bukan bank. Nah, bisa membedakan. Apakah ini bank? Bukan. Jadi bisa membedakan kalau dia sudah memahami konsep bank. Ini sekarang kan ada banyak sekali apa kantor-kantor yang memberikan pinjaman, ya, nak, apa istilahnya itu, banyak sekali finance office atau apa namanya, pasti sama dengan bank tidak, gitu, beda gitu kan. Nah, itu sudah bisa membedakan, itu namanya pemahaman, dia paham dengan arti bank misalnya, dan seterusnya. Rule using, higher order rule using, problem solving, dan yang paling tinggi adalah cognitive strategies. Maksudnya supaya anak-anak tahu cara menggunakan ingatan supaya lebih baik. Ada cognitive strategies. Bagaimana caranya supaya kita bisa ingat apa yang sudah diajarkan di kelas? Itu ada beberapa strategi untuk bisa menolong memory misalnya ya. Bagaimana caranya memperbaiki thinking kita? Bagaimana caranya mengembangkan creative thinking? Nah, itu cognitive strategies. Ya, dan seterusnya. Itu nanti kan kita bahas dalam bab ini menaikannya ya, ini perbandingannya. Mungkin di buku enggak ada. Ini saya ambil dari beberapa sumber ya, sehingga saya bandingkan dua-duanya. Karena sering ini disinggung, jadi mohon diperhatikan. Itu ada paralelismenya dan juga ada istilahnya beda tapi maksudnya sama. Jadi yang lebih mudah dipahami ini Bloom sini yang lebih mudah. Tapi Ganges itu sedikit lebih sulit. Karena Ganges menemukan lebih awal. Ya, hanya Bloom menolong dengan istilah yang lebih baik ya, lebih mudah dipahami. Hanya sekarang yang baru bahkan ada Bloom Ganges Bloom sini thesis dengan evaluasi itu dibedakan. Itu yang terbaru. Jadi yang 1, 2, 3, 4, yang kelima sintesis diganti dengan evaluation. Lalu yang terakhir yang paling baik itu adalah mencipta katanya, creation. Saya juga tidak melihat kebaikan dari istilah itu, sebenarnya dua-duanya sama aja. Ya, hanya diganti dengan istilah baru. Ya, beda sedikit tapi tidak banyak. Menurut saya ini jauh lebih solid ya, lebih mudah dipahami. Setelah kita bisa menggabungkan lalu kita bisa menilai, itu yang paling tinggi rasanya ya. Memang sintesis itu juga bisa mencipta ya. Kita menggabung-gabungkan akhirnya menggabungkan dengan cara baru. Nah, itu namanya mencipta. Ya, kalau mau dipakai istilah yang lama. Jadi mencipta itu sebenarnya lebih rendah daripada evaluation ya, seperti itu. Itu kurang lebih ya. Teruskan tahun ini ya. Kembali, the learners is a complex information processing system. Jadi anak-anak itu, pelajar itu tidak sama dengan tong kosong yang mudah diisi ya dengan informasi. Nah, juga sekarang sudah modern, jadi anak-anak itu punya sistem sendiri ya. Itu sangat sistematis dan dinamis. Jadi bukan seperti tong kosong yang mudah diisi ya, karena dia dinamis ya, bergerak. Ini juga dalam segi perception beda, judgment berbeda ya. Antara decision processes juga beda, segala macamnya beda dari setiap anak itu, tidak sama. Ada persamaan tapi tiap individu itu berbeda. Computers kalau dibandingkan dengan manusia, mana yang lebih tinggi? Computers itu hebat loh, bisa ingat, tidak pernah lupa, kecuali kena virus ya. Tapi jelas manusia lebih tinggi ya, kemampuan kognisinya jauh lebih tinggi, walaupun kadang-kadang lupa ya. Ya, karena dia bersifat dinamis tadi, maka menyebabkan dia lupa. Kalau komputer kan mekanik ya, tidak pernah lupa kecuali kena virus ya. Tapi kembali, otak manusia itu jauh lebih tinggi derajatnya. Komputer itu sebenarnya ingin meniru otak manusia, tapi belum berhasil sepenuhnya ya. Tapi hasil yang dihasilkan sudah bagus sekali ya. Bisa mengingat, bisa juga menciptakan, bisa juga sebenarnya dia. Berdasarkan data-data yang ada, dia bisa menciptakan juga ya, sampai tingkat tinggi itu kalau dilihat ya. Tapi toh manusia jauh lebih tinggi daripada kemampuan komputer ya. Jadi itu yang dipelajari dalam information processing kognisi nantinya. Nah, ini minimal apa yang ada di benak anak dalam mengingat informasi itu ada 3 sensory registers, panca indera. Itu semua menjadi alat menampung semua data dari luar. Telinga, mata terutama ya. Telinga juga mendengarkan, juga rasa dan seterusnya. Ada 5 senses ya. Namanya sensory register. Semua informasi masuk ke dalam benak kita melalui panca indera ini. Lalu yang kedua, ada short term memory. Jadi di otak kita itu ada bagian yang disebut short term, taruh sebentar di sana. Ya, baru yang ketiga, long term memory. Ini tempat menyimpan apa namanya informasi dengan lebih stabil, tapi toh tidak permanen. Ya, karena otak manusia itu dinamis. Istilahnya, kalau yang tidak berguna, tidak pernah dipakai, itu akan dibuang. Ya, tidak seperti tong, ya, akan tetap di sana, ya. Nah, kalau tidak pernah dipakai, otak itu akan otomatis membuang yang tidak berguna. Yang disimpan hanya yang berguna. Nah, ini penting nanti dalam proses pembelajaran, ya. Nanti kan kita lihat. Ini salah satu teori, information processing theory nantinya. Ini juga teorinya ya. Nah, itu akan juga kita akan maju selangkah lagi daripada hanya teori information processing, kita akan pergi ke metacognition, ada namanya. Metacognition itu di atas kognisi. Jadi membuat learning itu bisa lebih berhasil, membuat thinking itu lebih efektif, itu namanya kita mempunyai metacognition strategies. Itu akan kita bahas juga dalam pembelajaran ini ya, dan kita tanamkan pada anak juga ya. Itu beda antara orang yang baru dan orang yang ahli. Metakognisinya beda ya. Contoh yang paling konkret yang saya sering singgung, seorang montir yang baru dibandingkan dengan montir yang sudah ahli, itu dengan cepat dia bisa mengenali apa kerusakan mobil itu ya, karena mereka mempunyai strategi yang berbeda. Kalau montir yang baru, barangkali semuanya dibuka dulu, dites dengan super satu, dan juga belum menemukan apa kesalahan mobil itu. Tapi kalau montir yang ahli, hanya dengan mendengarkan suaranya, langsung dia bisa memutuskan, oh yang salah itu di sini, ya, karena dia sudah mempunyai strategi metakognisi yang tinggi, ya. Itu salah satu contoh yang paling konkret. Nah, kita sampai kepada periode yang ketiga. The rise of social, cultural, personal factors in learning. Karena tiga-tiganya ini penting. Sosial penting, culture penting, juga pribadi itu juga penting. Ada tiga faktor minimal ya. Ini akan mulai dengan sekarang kembali ini diungkap lagi. Nah, ini perspektif atau teori yang muncul adalah teori Bandura, yang disebut Bandura's Social Cognitive Theory, yaitu teori belajar hanya dengan melihat orang lain melakukannya. Jadi sosial. Jadi anak-anak banyak bisa belajar dengan melihat saja tanpa diterangkan. Ya, contohnya yang paling terkenal Smackdown itu ya, di televisi itu ya. Ternyata anak-anak, tentu tidak semua ya, anak yang pintar khususnya sekali melihat lalu langsung bisa mempraktikkan, dan katanya entah benar atau tidak, dia bisa membunuh temannya. Ya, tidak tahu apa benar ini terjadi. Akhirnya program itu tidak boleh disiarkan lagi ya. Itu contoh observational learning ya, observational, dengan melihat kita belajar. Kan juga di kelas kita dengan menunjukkan model, kalau kita bisa mengundang barangkali pemain apa drama yang paling terkenal di kelas, dan dia menjelaskan atau menunjukkan atau melalui dramanya itu, kita anak-anak bisa minimal yang pandai atau punya bakat akan bisa meniru dengan cepat ya, tanpa diterangkan terlalu banyak. Nah, ini Bandura menekankan itu ya. Kemudian yang berikutnya awareness attribution theory. Ini juga nanti siapa yang bertugas ini sudah siap-siap. Itu menekankan bahwa anak-anak yang gagal atau berhasil itu bisa menganalisis kira-kira khususnya apa yang menyebabkan dia tidak berhasil atau gagal dalam pembelajarannya. Dengan analisis ini dia menyadari kelemahannya dan akhirnya bisa maju. Ya, nanti akan ada contoh yang konkret dalam pembelajaran ini ya, awareness. Makanya disebut awareness itu sama dengan teori motivasi ya, karena membuat anak-anak yang tadi gagal dengan penjelasan, dengan analisis bersama gurunya, akhirnya dia menemukan bahwa dia sebenarnya punya kemampuan asal dia mau ada usaha seperti itu. Karena itu dia akhirnya bisa berusaha untuk berhasil ya. Lalu yang terakhir adalah Vygotsky Sociohistorical Theory. Vygotsky ini Sociohistorical Theory, artinya ada sejarah sosial dalam kehidupan anak itu sangat penting, yang menentukan kognisinya, perkembangan kognisinya ini. Jadi kalau budayanya itu kurang mendukung perkembangan kognisinya, maka dia akan menjadi terlambat. Bukan dia bodoh, kognisinya tetap ada, tapi karena melalui proses yang tidak baik, tidak mengembangkan, akhirnya kognisinya tidak berkembang. Nanti akan kita lihat, terutama yang ditekankan oleh Vygotsky itu adalah bahasa. Ya, kalau bahasanya tidak baik, perkembangan bahasanya, maka anak itu akan ketinggalan di sekolah atau di mana ya, karena kognisinya tidak berkembang. Itu fakta menyatakan ya, banyak sekali kita sekarang menggunakan babysitter ya. Ya kalau babysitternya pintar ngomong, mau ngomong dengan anak asuhannya itu akan baik. Tapi kalau ada babysitter yang tidak mau ngomong sama sekali, pendiam, diam aja sepanjang hari, ya kapan anak itu berlatih ngomong ya. Nah, artinya kalau bahasanya tidak dilatih, maka kognisinya juga tidak berkembang. Itu bisa dibayangkan, seharian anak itu tidak berkembang sama sekali ya, karena tidak ada insentif bahasa yang digunakan oleh babysitter kepada anak itu. Walaupun anak itu tidak bisa ngomong ya, tapi harus banyak insentifnya dulu diberikan. Nah ini menurut teori Vygotsky itu seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di sana ya. Berikutnya di Bandura aja. Ini model penting. Jadi dengan adanya model, maka anak-anak akan belajar banyak. Ada life models, artinya model yang ada di sekitar anak. Gurunya itu menjadi life models. Orang tuanya menjadi life models. Temannya menjadi life models ya. Jadi kalau gurunya tidak memberi model yang baik, maka anak-anak juga tidak akan menjadi baik. Juga orang tua di rumah harus menjadi model yang baik ya. Itu life models. Tapi ada yang sebut simple models, itu melalui film ya, melalui televisi, itu yang symbols models. Ini yang perlu dikembangkan terus. Ini teori Bandura, nanti mohon diperhatikan. Yang berikutnya ini Berners-Wainers framework to understand learners causes of achievement related outcome. Jadi apa sebabnya anak-anak itu gagal? Nah, itu yang paling penting. Perlu dianalisis dan perlu dicari jalan keluarnya ya, nanti akan kita terangkan itu lebih lanjut. Jadi ini untuk mengembangkan, mengubah apa namanya kelas itu sendiri ya. Nah, Vygotsky kemudian ya, sign and symbols, khususnya bahasa, kembali bahasa yang utama. Influencing the thinking of its members. Kembali, kalau bahasanya terbatas, jelas thinkingnya terbatas. Jadi anak itu sebenarnya tidak bodoh ya, tapi karena dari kecilnya dia tidak mendapat apa bahasa yang baik atau cukup bahasa, maka akhirnya bahasanya lemah dan otaknya juga lemah. Dan juga penting social interaction. Jadi anak itu harus banyak bergaul ya. Jadi banyak punya teman. Dan kalau ada anak yang senang menyendiri, nah itu ada apa ini? Harus dipecahkan segera. Dia harus punya teman sehingga ada teman yang diajak bermain. Karena itu mengembangkan kognisinya. Ya, kalau dibiarkan dia sendiri terus itu akan berbahaya, ya. Apalagi sekarang banyak keluarga yang punya anak satu di rumahnya, ya. Nggak punya adik atau kakak, ya, sehingga dia tidak ada komunikasi sama sekali. Itu sangat risiko, ya. Jadi yang punya anak satu, usahakanlah ada anak dua, ya, supaya ada adiknya sehingga ada komunikasi atau teman bermain. Tapi kalau terpaksa ada satu-satu anak, harus mencari keluarga lain yang kadang-kadang bisa bertemu sehingga mereka anak-anaknya bisa bermain. Itu saran dari Vygotsky ini ya. Nah, yang terakhir adalah constructivism. Kembali saya tidak perlu jelaskan ini lebih lanjut karena ini terlalu panjang. Ya, panjang sekali bab ini. Itu akan diuraikan panjang lebar nanti, cocok nanti kalau Anda memilih constructivism sebagai dasar tesis. Nah, ini bagiannya harus dibaca karena ada dua jenis. Yang pertama diperkenalkan oleh Piaget, itu yang disebut logical constructivism, artinya berdasarkan kemampuan otaknya sendiri, ya, itu Vygotsky, ya, apa namanya, Piaget punya itu ya. Dan ini yang terpenting dari konteks ini ialah itu cukup baik, sudah semuanya, hanya not addressing everyday capabilities of individuals. Ya, tidak menekankan perkembangan individu, karena berbeda-beda anak satu dengan anak yang lain. Jadi klasikal aja tidak cukup ya, kita perlu mengembangkan anak secara individual juga dengan everyday problems, menghadapi juga masalah-masalah real di dalam hidup anak itu. Ya, ini yang kekurangannya. And the role of context. Biarkan anak-anak itu sendiri menghadapi ya konteks itu dengan apa adanya. Kalau di kelas biasanya semuanya artificial ya. Kita guru sering gagal membawa realitas ke dalam kelas. Hanya terlalu banyak teori ya di kelas sehingga anak-anak ngerti tapi tidak melihat kenyataan di luar. Nah, karena itulah constructivism bertujuan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk membangun pengetahuannya itu sendiri. Memang kelemahannya ialah memakan waktu lebih banyak ya daripada kalau kita mengajar mereka di dalam kelas. Ya, kelemahannya ini. Tapi ini yang terbaik. Akan membuat anak itu cepat bisa mandiri dan bisa mengkreasikan sendiri sesuai dengan kehidupan real di masyarakat. Hanya kembali ini tidak mudah ya. Ini memerlukan perjuangan kalau ingin melakukan ini. Ini idenya baik sekali ya. Ini banyak sekali, saya tidak perlu terangkan ini karena terlalu panjang ya. Banyak sekali, saya dilihat tadi itu, saya lompati aja ini, semua saya masukkan ke dalam Piaget ya, di Piaget, Vygotsky, akhirnya, dibahasin jenis-jenisnya itu. Ini juga jenis-jenisnya, banyak sekali penjelasan, apalagi di buku itu Anda bisa baca sendiri, disebut social constructivism, yaitu Vygotsky itu tadi. Ya, mungkin dari sini kita mulai ya. Nah, ya mulai dari sini. Analisis teori ini sebenarnya mengarah kepada bagaimana cara kita menganalisis teori-teori yang akan kita presentasikan. Jadi di buku ini sudah diberi penjelasan ya dengan cukup detail. Ini summary-nya, ini kembali saya menggunakan pendekatan Gestalt. Inilah semua yang harus Anda sajikan. Jadi basic principle of learning, itu buku itu selalu membuat basic principle of learning. Apa itu? Setiap teori ada, kecuali yang lama ini karena mungkin belum apa namanya menggunakan analisis seperti ini, tidak ada pedomannya. Tapi mulai dari Skinner, itu semua sudah disusun sesuai dengan basic principle of learning. Ada basic concepts, components of learning, nature of complex skills, saya akan ulangi. Yang kedua, basic principle of instruction. Jadi tidak hanya learning diomongkan, tapi juga instruction-nya bagaimana. Itu juga sama, basic konsepnya apa, components of instruction-nya apa, lalu strategies for complex skills. Kenapa complex skills ditekankan? Karena itu tujuan kita mengajar anak-anak, supaya mereka mengetahui atau memahami skill yang kompleks. Ya, seperti misalnya contohnya bermain tenis, itu satu kemampuan yang kompleks, tidak sederhana. Itu yang paling mudah ya, ini yang bersifat motorik, bermain tenis. Supaya bisa menjadi pemain tenis yang terkenal, itu membutuhkan latihan-latihan terus menerus ya, baik melalui model, baik melalui teori dan seterusnya, sampai menemui atau bisa bermain menjadi juara dunia misalnya. Nah, itu kompleks, targetnya kan menjadi juara dunia kan, atau menjadi minimal juara nasional, atau juara provinsi barangkali, atau juara kabupaten, atau kota madya, minimal ya menjadi orang nomor satu di daerahnya. Ya kan? Itu yang juga cukup kompleks. Lalu yang terakhir, educational application. Bagaimana aplikasinya dalam pendidikan? Itu akan diberikan juga uraian ya dalam setiap bab itu akan ada. Misalnya classroom issues, ada masalah-masalah dalam kelas biasanya apa. Lalu classroom strategies, contoh-contoh dari kelas atau strategi mengatasi kesulitan di kelas. Kemudian bahkan ada examples, walaupun tidak lengkap example itu ya. Nah ini yang bisa diciptakan sendiri nantinya ya. Bisa mengambil dari buku. Nah kalau sudah ngerti, harus bisa mengambil contoh lain ya. Nah, ini namanya Anda memahami, sudah memahami itu. Jadi kembali, setiap presenters, kelompok maksud saya, ini harus membahas tiga hal minimal ya. Kalau ada empat orang, barangkali pertama dengan pendahuluan ya, kenapa teori ini muncul ya ke permukaan, itu ada bagian itu ya. Tapi intinya sebenarnya langsung ngomong apa sih itu learning menurut teori ini. Misalnya menurut teori Skinner, apa sih learning menurut teori Skinner ya. Kemudian apa basic principle of instruction-nya, bagaimana cara mengajarnya dengan lebih baik. Itu selalu ya, makanya inilah dasar presentasi Anda. Ya, semuanya urutannya seperti ini ya. Kalau ada 4 orang, maka 1 orang bahas mengenai pendahuluannya, yang kedua lalu bahas mengenai learningnya, yang ketiga ngomong mengenai instructionnya, yang keempat ngomong mengenai education application. Jadi pas, tapi tidak berarti bahwa dibagi-bagi seperti itu, hanya membagi dalam presentasi. Anda juga harus mengerti kenapa basic principle of learningnya seperti itu. Harus mengerti ya. Nanti akan saya terangkan dikit. Saya ada waktu sedikit ya. Ada sedikit 10 menit. Masing-masing ini ya. Nah, kembali ini gestalt approach ya. Saya berikan ini secara umum ini, secara seluruhnya. Nanti detailnya seperti berikut ini. Nah, basic principle of learning development ya. Basic assumption-nya apa biasanya? Basic assumption-nya ada asumsi of learning, assumption of learning. Apa itu learning? Nah, itu biasanya setiap teori itu ada statement minimal tentang ini ya. Lalu definition of learning, kadang-kadang juga diberi definisinya. Apa itu learning menurut teori Skinner misalnya. Lalu apa itu behavioral change, itu selalu diambil. Lalu change in cognitive structure, jadi perubahan dalam kognitifnya. Jadi otak manusia itu perlu diubah sehingga mempunyai struktur yang benar. Mari saya beri contoh map cognitive structure. Nah, itu salah. Nah, kalau salah sudah tidak enak ya, tinggal di satu tempat. Tidak tahu arah ya misalnya ya. Tapi kalau cognitive structure-nya benar, itu membuat orang senang ya. Senang belajar juga. Kayak itu change in cognitive structure, kalau salah harus dibetulkan ya dengan pembetulan. Or some internal process, adalah barangkali proses yang ditekankan di dalam setiap teori itu. Ini kira-kira poin-poin yang akan dibicarakan dalam basic assumption itu. Ya, artinya tidak semua teori menekankan yang sama, yaitu selalu berbeda-beda. Ya, karena itulah kita harus pelajari semua teori itu ya, supaya nanti bisa menggunakan mana yang cocok untuk situasi kelas kita. Lalu components of learning, apa saja unsur-unsur atau elemen yang penting dalam belajar menurut teori tersebut. Ya, element, essential element present in act of learning. Lalu hubungan antar elemen-elemen itu bagaimana hubungannya? Apa saling mendukung atau saling bertentangan atau bagaimana? Itu akan selalu dibahas ya dalam components of learning. Lalu berikutnya nature of complex learning. Menurut teori itu apa sih complex learning itu? Ya, itu akan dibahas. How are the components of learning arranged for complex learning? Atau istilahnya problem solving. Disebut complex learning ya. Karena itulah target pembelajaran, supaya bisa memecahkan masalah. Misalnya in open conditioning, for example, complex sequences of skill are acquired. Nah, ini cari contoh aja dari Skinner, bahwa itu ada urutan ya. Complex sequences of skill are acquired, bisa dipahami, bisa dikuasai through various patterns of subtle reinforcement contingencies. Artinya pertama-tama harus ada urutan-urutan skills ya yang perlu dikuasai. Kemudian akan dilatih, karena ini behaviorism, dari yang paling bawah dan juga melalui gabungan reinforcement. Jadi misalnya contohnya, pertama kali barangkali pelajar itu dilatih memukul bola. Ya, itu salah satu skill ya. Harus bisa dong memukul bola tenis dengan raketnya gitu ya. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah atau kena net dan sebagainya. Nah, itu dilatih dulu dengan menggunakan a series of reinforcements. Jadi walaupun salah, barangkali yang melatih itu mengatakan, ya sudah baik, hanya jangan terlalu tinggi. Nah, ini selalu diberikan ada baiknya tapi ada juga yang perlu diperbaiki. Misalnya itu salah satu contoh aja. Dibanding langsung mengatakan kamu ini jelek sekali gitu ya. Nah itu kurang baik. Reinforcement yang menakutkan ya. Barangkali besok lusanya mereka tidak mau datang lagi latihan ya, karena takut dengan pelatihnya begitu serem ya. Tapi kalau kita ya sudah lumayan, tapi ya kalau bisa diturunkan dikit, caranya begini ya, raket ini jangan terlalu nangkak begini, tapi harus putar begini sedikit, coba sekarang. Ah betul kan, bagus kan. Nah ini selalu melalui feedback reinforcement yang baik tentunya ya, jangan gunakan reinforcement yang jelek pada anak itu, walaupun betul jelek ya, pun jangan dikatakan itu di depan anak itu ya. Jadi kita berikan yang positif. Itu salah satu saran dari Skinner ya. Usahakanlah jangan menggunakan kata-kata yang jelek kepada anak itu. Walaupun salah ya, katakan wah ya lumayan, tapi ya, tapinya ini yang banyak ini. Ya, dikemukakan yang masih kurang. Itu salah satu contoh aja. Itu ada tabel yang memuat itu ya. Nanti yang kedua ini sekarang. Basic principle of instruction sama basic assumption-nya, assumption of school instruction. Bagaimana sih plan pembelajaran di sekolah? Asumsinya bagaimana? Itu akan disinggung ya. Kemudian component of instruction sama elemennya, apa yang terpenting dalam pembelajaran itu. Lalu designing instruction for complex skills, kembali ini targetnya ya. How is instruction to be developed for complex skills? Misalnya playing tennis tadi and problem solving. Sama, problem solving pun anak-anak harus dibimbing ya, langkah demi langkah, supaya mereka terbiasa memecahkan masalah. Kembali dengan kalau Skinner itu, jangan menggunakan kata-kata yang kasar ya, membuat anak-anak down. Jangan, harus berusaha kita membangkitkan semangatnya ya. Kemudian tiap teori mempunyai cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, educational application, classroom issues. Ini biasanya selalu ada individual differences. Jadi anak-anak itu tidak sama. Jadi kalau kita mengajar, ingat harus ada variasi katanya ya, salah satu. Lalu cognitive processing juga berbeda-beda. Jadi guru harus paham itu. Kemudian social context for learning juga perlu dikembangkan. Ya, anak-anak bisa juga belajar dari temannya. Bagaimana caranya menggunakan supaya anak-anak juga mau belajar dari temannya. Jangan merasa malu bertanya dengan temannya misalnya. Salah satu contoh ya. Lalu yang kedua, developing a classroom strategy. Lalu diberikan specific steps in development of instruction. Hanya contoh diberikan, tapi Anda bisa memberikan contoh yang lain. Kita harapkan ya, jadi tidak hanya membaca contoh dari buku ini, tapi bisa memberi contoh yang lain. Kemudian classroom example in a particular subject area akan diberikan juga contohnya ya. Jadi inilah kira-kira isi dari presentasi Anda untuk setiap teori yang akan Anda bahas mulai minggu depan ini ya. Mudah-mudahan teori atau kelompok Skinner itu sudah siap dengan tiga hal yang penting ini ya. Dengan contoh-contohnya, kira-kira waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam lah. Lalu jam berikutnya kita pakai untuk diskusi ya, bertanya dan diskusi. Tapi praktiknya biasanya berkepanjangan ya, karena juga waktunya kurang. Kadang-kadang diambil oleh dosen sebelumnya, nah itu kadang-kadang habis waktunya gitu. Itu sering terjadi ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan juga bisa waktunya dihemat dengan baik. Nah, kembali saya simpulkan, nah ini kembali ke aslinya ya, inilah kira-kira summary-nya ya yang kita harus sajikan. Dan Anda ketik, jangan buat kalimat-kalimat panjang, cukup PowerPoint saja, dan akhirnya kita bisa jelaskan. Dan tulisan harus cukup besar lah, seperti ini ya, artinya bisa dibaca juga oleh teman di belakang sana ya, jangan kecil-kecil. Kalau Serupanya dipecah aja menjadi 2-3 slide. Kan tidak mahal. Slide-nya ini kan bisa sampai 100 pun bisa ya. Tanggal tulisannya yang besar-besar enggak apa-apa. Penting bisa cepat-cepat beredar gitu. Ya, itu dulu. Kalau ada yang bertanya silakan. Sesuai untuk minggu depan terutama. Ada yang bertanya? Sudah mengerti atau tidak mengerti? Ya, baca lagi lah bab 4 ini ya, supaya menjadi bahan renungan juga ya. Detailnya kan banyak di sana, karena waktunya kan terbatas sekali. Tidak bisa. Demikian juga nanti dalam presentasi, dan tidak usah semua-muanya dijelaskan ya. Hanya yang penting-penting saja, sehingga waktu 1 jam itu juga cukup untuk menjelaskan semua-muanya. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Pas ini saya kira. Ya. Pas. Ya, kurang sedikit. Dan ini untuk bertanya ini, tapi tidak ada yang bertanya ya sudah. Ya, kita cukupkan. Jadi kelompoknya nanti tolong di print di sini ya Pak ya. Terima kasih. File-nya yang mana Pak? Ya, file.